Tutup kelambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Ning apa senenganku ya mung gawe laraku. Pamer pacar anyar ning wayahe wayahe. Oh, yeah. Hahaha.